Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد Fa'inna asaqal hadis kitabullah wa khalal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhu wa kulla muhdathatin bidah wa kulla bidatin dolalah wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam ini malam tanggal 21 Sofar 1443 Hijriah atau tanggal 28 September 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah dan kita sampai di halaman 85 dan ini adalah pertemuan yang ke-54 halaman 85 bait yang ke-18 dan sebagaimana biasanya kita akan mengulang baitnya. Yuk mensyakro Masjid, kapan giliran antum? Nice, nunggu yang lain. Terus, kapan? Mulai lagi? Kasih. Biar dibaca. Ayo. Ya, dibaca. Matanya, mas. Baca aja. Matanya dibaca. Ayo. Sampai 18 ya. Ayo, ayo. Nah. Nek wis maca ora ono sing salah, wis entuk kitab insyaallah. Allahumma barik. Ayo. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Mujazi. Badla wa tabsutul badla. Naam. Harfun al-kalim. Ya. الجذب والتقويم والكتاب ومسنة الحبس في أن يذل النص إذا فعلت فأتت يا علي ويفعل يفعل ويلحق بأن يجري جواب ما الحرف تذهب ربي ولم يعلم ولم يكن يعلم ما يشاء وما ذي الأفعال استمر المقرب والمبني إيه baca dulu atasnya masih al-mu'rabu wal-mabniyu nah nah usila usila Ayo, san, ya, bolehlah, insya Allah, setah sudah ada nuskah, insya Allah, bin Insya. Nah, nukarin marasannya. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتوت ويفعل والنون أقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صح وهيحل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسماء نعم kita sampai di halaman 85 bait yang ke-18. Kalau antum nanti sudah bait ke-20, berarti antum sudah stripnya 2 sini, Mas. Pangkat sini 2, Mas. Maksudnya apa itu? Ya. Mu'rab antum sudah mulai. Mabni sudah lewat, mu'rab sudah mulai. Mulai apa, Ustaz? Mulai bingung. Ya. Kalau tidak di murojaah nanti akan tambah bingung lagi. Maka istainullah fi alfiyah. Ya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza Jalla untuk memahami alfiyah ini. Nah. Dan anda ingatkan bagi ikhwan-ikhwan yang sudah mendapatkan nuskhah tapi tidak hadir. Tolong antum doakan. Doakan, terus doakan supaya mereka dapat keistiqomahan untuk kemudian balik lagi semangat lagi untuk nuntun masyari. Karena terkadang ada tidaknya ikhwan-ikhwan kita, ketika kita tidak perhatian, maka itulah yang menjadikan seseorang menjadi tidak semangat. Tidak semangatnya bukan karena antum tidak mendoakan, tapi kepedulian antum sesungguhnya tidak kemudian terletak dari antum sudah doakan belum? Tidak perlu ditanya seperti itu. Tapi antum bisa lihat kanan kiri antum biasanya siapa? belakang, depannya siapa? Kalau fulan tidak ada, oh iya, insyaallah nanti malam, besok saya akan menyiapkan di dalam sujud saya, akan saya doakan fulan agar semoga Allah Azza Jal esok hari dia bisa datang lagi. Itu mulai terpatri perasaan-perasaan seperti itu dan care, kepedulian seperti itu. Karena apa? Kita menjadi malas itu karena seringnya apa? Seringnya melakukan ketidakmanfaatan atau hal yang sia-sia. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Diriwayatkan Tirmidzi. Dan itu masyhur. Hadis yang masyhur. Kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Apakah kita tetap senantiasa setiap harinya bisa meninggalkan yang sia-sia? Tidak. Terkadang kita berjibaku dengan yang sia-sia itu untuk bagaimana mendapatkan hal yang manfaat. Justru yang manfaat itu terkadang dimulai dengan penyesalan. Seperti anak. Anak diingatkan oleh Tadana Selizid. Beliau mengirimkan video nasihat tentang umur 40. Anak sekarang sudah 40. Allah Azza wa Jalla memilihkan semua yang terbaik di hadapan anak. Tapi terkadang anak tidak bisa mengambilnya. Tidak bisa memaksimalkan. Ada yang senantiasa yang kurang. Ada yang senantiasa ada penyesalan ini dan itu. Oleh karena itu, jangan sampai antum juga mengikuti apa yang menjadi kegagalan anak. Cukup anak saja. Antum harus jauh lebih baik dari anak. Dalam hal memanfaatkan waktu, dalam hal semangat dalam menuntut syar'i. Ya, begitu juga ketika antum peduli sama-sama. Peduli. Pedulinya bukan kemudian antum sering dolan, main, bisa kungu-kungu bersama. Bukan. Itu bukan kepedulian. Tapi kepedulian yang lebih dahsyat lagi adalah antum sisipkan doa-doa kebaikan itu untuk ikhwan ikhwan antum. Ya, paham sampai sini? Untuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan bagi antum. Antum gak tahu kan? Kopi yang di hadapan antum ini, dari mana dapatnya? Ini dari sepakung, mas. Kita jalan. Ini yang Wonosobo ya? Iya, ya, kemarin-kemarin sih. Lama hari. Paling enggak ada proses, bukan kemudian instanisasi. Beli di swalayan, kemudian tinggal regetek, gitu kan, atau cuma di sretek, itu keluar kopinya, bukan. Tapi harus metik, harus jemur, harus ngerosting, harus macam-macam. Dan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang kemudian itu memudahkan itu semua, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Begitu juga, ada sebagian dari antum itu mendapatkan kebaikan ini, kebaikan itu. Itu semuanya bisa jadi dari doa-doa kebaikan yang pernah antum sampaikan kepada saudara-saudara antum. Karena malaikat pun mendoakan walaka bimislin, bagimu sama dengan doa kebaikan yang kau panjatkan. Maka jangan pernah bosan untuk mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Itu ana ingatkan bagi antum untuk seperti itu. Begitu juga yang kedua adalah tentang sorohah terus terang, itu menegakkan. Kalau antum sekarang itu menuntut ilmu syar'i dengan menanggung kepiluan, menanggung rasa dongkol, menanggung rasa sedih, menanggung rasa ini dan seterusnya yang tidak bisa diungkapkan, bisa jadi itu kebaikan. Manakala memang itu antum pada kedudukan yang kedua yang sebagaimana kita bahas. Ya, inna ma asku basti wa husni ilallah. Sungguhnya sedih gundah gulanaku, aku adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tingkatan yang kedua. Tapi tingkatan yang biasa kita dapati adalah antum bercerita kepada orang lain. Orang lain di sini adalah orang yang punya ilmu. Ketika antum ceritakan, antum menginginkan ada solusi. Antum menginginkan adanya apa, kelapangan. Dan inilah yang ana inginkan kepada antum sekalian. Kalau antum punya masalah semuanya, antum bisa berdiskusi dengan ana, berdiskusi dengan ikhwan-ikhwan yang lain, dan ayo kita bersama-sama saling memberikan kebaikan. Jangan kemudian apa, mas, antum seolah-olah berjuang diri sendiri. Enggak. Antum bukan sendiri, mas. Di sini kita itu hidupnya bareng-bareng. dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita pun bersama-sama di surganya kelak. Nah, ya kita lanjutkan tentang isim mu'rab, Mas. Kemarin mabni, Mas. Artinya apa? Ya, mabni kemarin kita sudah pahami tentang ini ya. Gambar ini, antum sudah paham belum? Kalau belum paham, coba antum gambar lagi. Antum gambar masing-masing ini, ya. Kemudian antum artikan, kemudian antum dengarkan kajiannya. Oh, isim itu ada mu'rab, ada mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim itu ada yang berubah-ubah, ya. Yataghayyar aluh akhirih salima min syabahil harf. Ya. Kemudian mabni ini adalah la yataghayyar aluh akhirih. Ya. Lam yaslam min syabahil harfi. Di sini ini tentang makna mu'rab dan makni yang sudah kita bahas. Nah, makni ini kita bahas panjang lebar tentang ada makninya isim. Isim makni, kenapa ada isim makni? Kalau jawaban dari ahlu nahwu apa? Karena ada empat kemiripan, keserupaan dengan hal harf, dengan harf. Nah, karena hukum asal dari harf itu mabni. Ya. Dan di sini jelaskan ada syabul wat'i, ada syabul ma'nawi, ada syabul niabi, ya, ada syabul iftiqari. Dan ini semuanya sudah dibahas sebelumnya. Nah, hari ini kita membahas tentang mu'rab. Mu'rab. Ya. Ini kita bahas mu'rab. Nah, wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Mu'rab asma. Ya. Ini tidak dituliskan tentang apa? Mu'rab af'al. Tapi di sini asma' dulu, Mas. Ma qad salima. Mu'rabnya isim-isim itu apa yang dia itu salima. Salima maksudnya di sini adalah selamat, bebas. Min syabahil harfi, dari keserupaan dengan harf. Dengan harf. Ka ardin wa suma, seperti ardin, bumi, wa suma. Suma nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Lebih ini lagi. Namun di sini suma, di sini nanti akan ada beberapa cara membacanya. Ada sumun, simun, kemudian sima dan suma. Ya. Nanti akan dibahas di sini. Nah, kita baca dulu. Asy-syarhu di sini qaluhu mu'rabu khabarun muqaddam. Nah, antum ingat ketika ana mengabarkan, menjelaskan tentang antum apa itu mubtada dan apa itu khabar. Al-mubtada. Ya. Mubtada itu apa? Ismun marfu'un, ya. Ismun marfu'un yaqa'u fi awwali jumlah. Jumlah. Ya. Ismun yaqa'u di awal jumlah. Kata benda yang dimarfukkan, yang terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Kemudian khabar apa? Ya. Al-khabaru. Al-khabar itu apa? Ismun marfu'un. Isim juga, Pak. Khabar itu apa? Apa khabar? Apa? Ya. Hah? Apa nih? Al-khabaru? Apa? apa? Illa ma'al khabar. Nah, ya. Khabar di sini adalah tentang apa? Dalam banyak penjelasan kabar, Mas. Khabar itu kabar. Loh. Bahasanya khabar itu kabar, Mas. Ya. Kaif khabar ya, akhi? Khabar marfu. Ya. Al-asl fil khabar marfu. Nah. Ya. Jadi di situ kaitannya dengan khabar, penjelasan tentang khabar itu adalah sebutan tentang apa, Mas? Ada khaybar, ada khabar. Ada al-khabar. Ya. Di mana khabar di sini secara mu'jamnya, ya, ini adalah ma yatimu ma'nal mubtada illa bihi. Ya, mubtada itu maknanya tidak akan sempurna kecuali ada khabarnya. Nah, dan di situ jelaskan tentang khabar itu, ya, itu banyak, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Tapi yang jelas antum tahu khabar itu adalah apa, Mas? Pelengkap. Pelengkap dari mubtada. Nah. Dan itu bisa mufrad, bisa jumlah. Ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah. Kita masuk khabarun muqaddamun. Khabar yang diletakkan di awal. Ma di sini adalah mubtadaun, muakhirun, mubtada yang diletakkan diakhirkan. Letaknya apa? Diakhirkan. Maka harusnya di sini apa? Jadi bukan wa mu'rabun wa mu'rabul asma'i ma. Harusnya ma di sini. Ya. Ma wa mu'rabul asma'i qad salima. Makanya di sini yajuzu an naqula mu'rabu mubtada'un. Ma qad salima khabaruhu. Begitu juga boleh dikatakan, kita katakan bahwasanya mu'rabu di sini sebagai mubtada'un dan ma qad salima, apa yang telah selamat, apa yang telah bebas, itu khabarnya. Li'annana in aradna an nukhbira 'anil mu'rab, kalau kita inginkan untuk mengabarkan tentang mu'rab, ma huwa, apa itu mu'rab? Fa mu'rabun, mu'rab itu adalah mubtada'un. Mu'rab itu adalah mubtada'un di sini. Wa in aradna an nukhbira amma salima min musyabahatil harfi, dan apabila kita inginkan untuk mengabarkan tentang apa-apa yang selamat dari kemiripan, keserupaan dengan harf, hal huwa mu'rabun aw la, apakah dia itu termasuk mu'rab atau tidak? Fa mu'rabu khabarun. Maka mu'rab di sini adalah khabarun. Wal ma'na la yakhtalifu, dan maknanya tidak beda. Wa salima bil alif. Wal alifu huna laysat litasniyati. Ini bukan salimani. Faham? Bal hiya li itlaqi syartil bait. Ini untuk memutlakkan syarat dari bait. Maksudnya apa syaratnya? Baharnya, Mas. Akhir dari bait itu namanya bahar. Ya, salima suma. Mama. Ya. Apa? Dengan alif, di sini juga dengan alif. Ya. Makanya ini yang membedakan antara apa? Alfiahnya Ibnu Mu'ti dan alfiahnya Ibnu Malik. Alfiahnya Ibnu Mu'ti dan alfiahnya Ibnu Malik ini bedanya adalah di baharnya. Akhirannya, kalau yang Ibnu Malik, aa, baba, ya. Paham ya? Artinya apa? Lebih enak untuk didengar. Karena sama, baharnya sama. Sebagaimana di mukaddimah kitab ini, dijelaskan. Ini ya. Kemudian, Nah, qauluhu, perkataannya, min syabahil harfi ka'ardin wa suma. Dari syabah, dari kemiripan. Kemiripan dengan harf. Di mana kemiripan dengan harf kemarin ada empat yang berkait dengan isim. Apa? Wat'i. Ya. Kemudian ma'nawi. Kemudian niabati. Anil fi'li. Ya, bila ta'asurin. Kemudian apa? Iftiqar. Ya. Iftiqar. Ada empat di sini. Hadza muqabil qalihi, ini adalah muqabil qalihi, ini ada berseberangan dengan apa yang disebutkan wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Dengan mabni, mabni itu adalah karena ada kemiripan dengan huruf. Di situ apa? Dianggap paling dekat mudni. Sedangkan di sini min syabahil harfi ka ardin wa suma. Dari keserupaan dengan harf, yaitu ardin wa suma. Nah, idan nastati'ul an, kita bisa dapati sekarang ini adalah ala kalamil mu'alif, berdasarkan perkataan mu'alif Ibnu Malik di sini adalah anta'rifa annal mabniya, engkau mengetahui bahasanya mabni minal asma'i, dari isim ma syabahul harfa, apa yang mirip dengan harf. Ya. Wa annal mu'raba minal asma'i ma salima min musyabatil harfi. Sedangkan yang mu'rab, antum lihatnya di sini, Mas. Ini mu'rab. Ini apa? Mabni. Jadi ana tuliskan di sini ada mu'rab dan mabni. Ini mabni, ini mu'rab. Mabni adalah tadi apa? Minal asma'i syabahal harf. Ya, asma syabahal harf. Isim-isim yang menyerupai dengan harf. Karena hukum asal dari harf adalah mabni. Kemudian al-mu'rab minal asma', isim-isim yang mu'rab itu apa? Ma salima min musyabahatil harfi. Selamat dari keserupaan dengan harf. Li'anna hadha ta'rifun, ya, li'anna hadha ta'rifun lil mu'rabi. Karena ini adalah definisi bagi mu'rab. Lakin ma alladhi yudrina annahu musyabihatun musyabihun. Lalu sekarang bagaimana, apa yang menjadikan kita itu mengetahui bahwasanya ini ada musyabihun, ada keserupaan. Ya. Au ghairu musyabihin, atau yang tidak serupa. Al jawab. Jadi ini tentang jawaban apa? Bagaimana engkau itu mendapati mengetahui tentang untuk mu'rab di sini, sedangkan la yudrina annahu musyabihun, kita enggak tahu kalau ini musyabihun, ada keserupaan. Aw ghairu musyabihin, atau yang tidak serupa. Jawab di sini, narji'u ila qawaid sabiqati, kita kembali kepada kaidah yang sebelumnya. Nah, pertanyaan buat antum, kaidah yang mana ini, Mas? Kembali kepada kaidah sebelumnya. Kaidah yang mana ini? Pak Adi, tahu? Kaidah yang mana ini? Iya. Riz, nanti mana Riz? Hah, kaidah yang empat. Empat yang mana, Mas? Kaidah yang arba. Wah, lengkap, komplit. Iya. Makanya disebutkan narji'u ilal qawaid sabiqati. Kita kembali kepada kaidah-kaidah sebelumnya. Ya. Ma'a anna hadhil qawaida, bahwasanya kaidah ini muntaqadatun. Muntaqadatun wa anna sahiha an narji'a fi dhalika ila sama'i anil arab. Ya. Wa anna sahiha an narji'a. Ya, sahihnya adalah kita kembali fi dzalika, pada yang demikian, ila sama'i anil arab, yaitu tentang apa? Sama, apa yang sering didengar oleh orang Arab, maka itu dikatakan apa? Mabni. Kalau orang Arab menganggap itu mabni, maka itu mabni, Mas. Paham? Karena hanya ada dua, mabni dan mu'rab. Apakah ada yang lain? Jawabannya tidak ada. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Makanya di sini saya tanya dengan apa, Mas? Wanita itu cuma ada dua, Mas. Solehah dan solehah. Loh. Maksudnya, yang bukan solehah dan yang solehah. Ustaz, setengah-setengah bisa enggak? Ya, setengah-setengah antum yang harus memolesnya. Ima antum biarkan dia menjadi tolehah, ya, ditolehi enggak, mengoh-mengoh. Ya. Atau, dia benar-benar menjadi solehah karena hasil kerja keras antum untuk memberikan hidayah, hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan, hidayah berupa kelemah lembutan, hidayah berupa kasih sayang, hidayah berupa apa, Mas? Mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dia, luar dalam, Mas. Ya. Kalau seperti itu, dengan izin Allah azza wajalla, cepat atau lambat dia akan mengikuti. Wong antum suka sambel aja, dia juga lama-lama ikut suka sambel, ikut pedes. Apalagi yang hanya kaitannya dengan ngaji salah. Sih seperti itu. Harus. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa, Mas. Terkadang memang dunia bolak-balik seperti itu, Mas. Yang penting set A dan set B tidak kemudian menjadi set C, Mas. Ya. Kemudian di sini. Antum lihat. Iya. Jadi di sini kaitannya kita kembali pada kaidah yang sebelumnya. Di mana apa? Qawaid, ya. Anna hadhil qawaida muntaqadatun. Ya. Apa muntaqadatun? Ini ada beberapa penafsiran. Yang ini sana, yang sini sini. Kenapa? Kaitannya karena kaidah di sini, ya. Ini bisa dikritik. Bisa apa, Mas? Dikritik. Tapi kalau misalnya dikatakan wa anna sahiha, antum lihat, kembali lagi. Syekh berusaha menjelaskan dari awal, mabninya isim itu enggak perlu kemudian dibahas panjang lebar harusnya. Cukup ketika orang Arab menganggap itu mabni, mabni selesai. Ya, paham sampai sini? Sama halnya ketika antum itu kajian, enggak usah banyak syarat, Mas. Ustaznya harus atau yang sesuai dengan apa yang antum inginkan. Enggak. Terkadang antum dapati ustadznya itu ya memperhatikan antum, tapi antum enggak tahu cara memperhatikan ustadz. Ustadznya kayak kereng. Tahu-tahu ngirimi duit. Senang kan? Ngirimi kritikan, ngirimi dan seterusnya. Ya. Tapi di situ di balik itu semuanya antum akan bisa merasakan mana dari ustadz-ustadz kita yang dia itu luar dalam memperhatikan kita. Ya. Ana tidak mengatakan bahasanya ana luar dalam kepada antum, ya. Ya. Ana luar dalam lagi buat antum. Double, Mas. Maksud ana adalah jangan kemudian antum membeda-bedakan. Karena kebaikan itu terkadang antum tidak rasakan ketika di awal. Tapi bisa jadi kebaikan itu antum akan rasakan di akhir, Mas. Paham sama sih? Pahitnya di awal, seperti kopi ini, Mas. Manisnya setelahnya. Bagi yang paham. Nah, kayak kalau bisa dikatakan apa, Mas? Hitam yang bukan hitam banget, yang sangat menyenangkan, adalah kopi. Hitam yang bukan hitam banget, yang menyenangkan adalah kopi. Karena tidak setiap hitam itu suram. Dan tidak setiap yang suram itu buram. Ya. Kemudian, lakin idza qala qa'il, kalau ada yang berkata di sini, lima idza qala wa mu'rabul asma'i maqad salima. Kenapa dikatakan oleh baitnya Ibn Malik ini adalah wa mu'rabul asma'i. Mu'rabnya isim. Maqad salima, apa yang dia selamat? Selamat dari apa? Keserupaan dari harf. Wa huwa mafhumun min qawlihi, dan ini adalah mafhum. Apa yang bisa difahami dari apa? Wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni. Bahasa mabni itu karena sebabnya ada kemiripan dengan huruf mudni yang paling dekat, Mas. Atau yang didekatkan di situ. Ada syabahil mudni, yaitu menjadikan apa? Wat'i, kemudian apa? Ada maknawi, ada niabi, ada iftiqari. Niabi anil fi'di. Ya. Fal jawabu an hadha min wajhaini. Jawaban ini ada dua sudut pandang. Al-wajhul awal, sudut pandang yang pertama. Anna kaunana na'rifu anna mu'rab al-asma'i ma qad salima min syabah al-harfi min jumlat al-sabiqati. Innama na'rifuhu an tariqil mafhumi. Suf. Wahuna arafnahu an tariqil mantuq. Nah, antum harus faham ini, Mas. Mufhum dan mantuq. Wa dalalatu bil mantuqi aqwa min dalalatil mafhumi. Sekarang gini, Mas. Yang antum harus fahami ini, Mas. Ini yang krusial di pemahaman ini adalah ini dan ini. Jadi kalau misalnya dikatakan apa? Al-mantuq. Ya, mantuqun. Dan mafhum. Mafhum. Maksudnya apa? Nah, anda katakan seperti ini. Besok malam Jumat kajiannya libur. Kajiannya libur. Itu apa yang diucapkan mantuknya, zahirnya seperti itu. Mafhumnya, mafhum itu ada berapa? Salah satu contoh mafhum itu adalah berarti, ya, ini berarti malam Jumat, malam Sabtu ada kajian. Ada mafhum mukhalafah, ya, mafhum, ada mafhum mukhalafah. Mafhumnya bisa dipahami itu dengan kebalikannya. Ini enggak salah nih. Oh, berarti benar. Paham? Itu mafhumnya. Jadi mafhumnya, kalau besok itu ya libur, berarti hari berikutnya tidak libur. Karena apa? Al-aslu ya fid-dars ai fid durusi apa mustamir illa idza indil i'lan anil ijazah. Asal dari kajian kita ini akan terus ada hukum asalnya itu, kecuali kalau ada pengumuman libur. Paham maksudnya? Maka ketika orang mengatakan apa? Besok hari malam Jumat kajian libur. Ya, mafhumnya apa? Akan ada lagi kajian dengan izin Allah Azza Wajalla malam Sabtu, malam Ahad dan malam-malam yang lainnya. Paham enggak sih? Ini namanya mafhum, Mas. Kalau mantuknya ya, apalah mantuk itu gini, Mas. Mantuk Ustaz, mantuk. Nah, ini namanya mantuk. Ada juga apa, Mas? Kupat tahu, Pak, mantuk. Ya. Karena ngatakan seperti ini biar antum rodok njuk. Anu. Karena ana masih ingat perkataan dari ikhwan kita, ya. Teman di Depok, antum ini ya ngopeni wong ki arep turu kon kajian. Ya. Sing sabar yo. Jadi antum itu membimbing orang-orang yang seharusnya tidur, mau mapan tidur, disuruh kajian. Emang itu berat. Ya, makanya kalau misalnya kemudian ana datar, straight forward, antum sudah begini. Ya, jadi terkadang dalam kajian kita ini ada pemelesetan-pemelesetan makna dan cocokologi yang menjadikan terkadang kok nggak nyambung, Ustaz? Ya sambungkan aja sendiri, gitu aja repot. Ya. Nah, kita lanjutkan. Al-wajhul awal di sini tentang mantuk. Mantuk itu artinya yang diucapkan, Mas. Letterlocknya seperti itu, Mas. Sedangkan mafhum itu yang dipahami bisa jadi dengan ketika memahaminya kebalikan dari apa yang diucapkan itu. Ah, sebagaimana tadi Ana jelaskan, hukum asal dari kajian kita ini akan terus ada, kecuali kalau disebutkan ada info libur. Berarti kalau Ana katakan besok malam Jumat libur, maka antum akan bisa memahaminya apa? Oh, malam berikutnya insya Allah ada. Karena hukum asalnya kajian kita ini tetap ada, tidak ada libur. Paham sampai sini? Nah, ini namanya tentang mantuk dan mafhum. Ya. Jadi kalau misalnya antum tuliskan mantuk di sini adalah kaitannya dengan apa? Makna letterlocknya. Mafhum. Bisa juga seperti itu. Ya. Sedangkan makna, ya, makna dari dan mafhum dan mantuk ini seperti itu. Ya, mafhum apa yang bisa difahami, mantuk itu yang diucapkan. Jadi yang diucapkan itu letterlocknya seperti itu. Antum bisa langsung mengambil pemahaman. Ya. Nah. Sehingga di sini kaitannya dengan bahwasannya kaitannya. Kalau kaitannya mantuk itu adalah huwal ma'nal mustafad min sharhil lafdi. Ya. Itu ma dalla alaihi lafdu fi mahal nutqi. Itu adalah apa yang bisa diambil faedah langsung dari ucapan itu sendiri. Paham? Tanpa ada apa penafsiran yang lain. Tapi kalau sedangkan mafhum, ya, mafhum itu adalah huwal ma'na lazim lil lafzi walam yusarrih bihi fi. Ya. Makna yang mengharuskan dari lafaz itu. Makna yang mengharuskan dari lafaz itu. Dan itu ya terkadang tidak jelas. Harus ada penafsirannya. Itu mafhumnya, Mas. Paham? Kayak misalnya, Mas, matanya merah, Mas. Ya. Itu nutk. Mantuknya, Pak. Mata merah. Tapi mafhumnya, antum ngantuk. Gitu kan. Paham gak sih? Hah? Antuk. Mas Furqan, paham? Ya, ketawanya itu berarti sudah ada jawaban. Ya, kita sudah apa? Allah mabuhari. Nah, al-wajusani sekarang. Paham ya tentang mantuk dan mafhum? Oh ya. Sekarang, Mason, paham gak mantuk sama mafhum? Ayo, Allah balik. Sekarang, wajus al-awal di sini. Anna kaunana na'rifu anna mu'rab al-asma'i maqad salima min syabahil harfi min al-jumlati sabiqati. Innama na'rifu an tariqil mafhum. Antum lihat kondisi kita itu melihat apa mengenal tentang bahasanya mu'rabul asma. Mu'rabul asma. Ini adalah apa yang selamat dari keserupaan dengan harf, kemiripan dengan harf dari jumlah yang sebelumnya. Ya. Dan kita mengenal tentang mu'rab itu dari cara apa? Dari metode mafhum, bukan mantuk. Ya, mafhumnya, misalnya, Pak Hadi duduk di kajian dengan semangat mengikuti kajian. Itu mantuknya. Mafhumnya, mafhumnya apa? Kalau Pak Hadi nggak ada, berarti nggak semangat. Anda katakan, Pak Hadi ada dalam kajian, beliau semangat mengikuti kajian. Mafhumnya, kalau sebaliknya, kalau Pak Hadi nggak ada, berarti beliau pas nggak semangat. Ah. Nah. Wahuna arafnahu antariqil mantuk. Namun kita mengenalnya di sini dengan metodologi mantuk, apa yang diucapkan. Wadalatu bil mantuk, dan dalil-dalil yang bisa difahami dengan mantuk, dengan asli dari lafaz itu sendiri memberikan kefahaman, itu jauh lebih kuat daripada dalil-dalil yang harus difahami secara apa? Harus difahami dengan mafhumnya. Oh, itu mafhumnya kayak gini. Mafhumnya, kalau orang berbicara ngelantur, wis ngantuk deh, bukan seku. Nah, itu mafhumnya. Ya enggak? Ya, katrun nasi yusabab ya, katrun nasi yusabibu nisyan. Itu Indonesia di Arab ke, Arab di Indonesia ke, sembuh. Ya, yang jelas di sini tentang dilal al-mafhum itu jauh lebih lemah daripada dilal mantuk. Ya. Jadi kalau orang Jawa lebih ngeri lagi. Dilalai mantuk deh. Nek ditakoni mantuk ya. Jadi kalau ditanya gini, pura-puranya enggak tahu. Boleh kalau pakai kacamata atau masker. Maskernya gini, pas tutup gini. Jadi memang ngelihatnya kayak gini ya. Jadi pas gini, apalagi pas gini ya. Anak ngelihatnya gini. Kalau enggak ngelihat gini kan enggak tahu. Ya. Ya lal, Allah mubarak. Ya. Mantuk lal. Zadakallah khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Ya. Kopinya Mas diminum, Mas. Kan juga belum diminum. Wajud tsani. Ya. Cara pandang yang kedua. Jadi cara pandang yang pertama apa? Bahwasannya kita mengetahui mu'rab asma ini hanya dengan apa? Mafhum, bukan mantuk. Ya. Kalau mantuk tadi ini definisinya. Mafhumnya apa? Mafhumnya adalah oh, kalau kita mengetahui mu'rab itu yang tidak selamat. Kalau yang selamat ya, jadi ini loh Mas. Ini loh. Antum masih belum. Ini. Na'rifu anna mu'rab al-asma, kita mengetahui mu'rab asma. Mu'rab. Mu'rab itu apa Mas? Mu'rab. Ya. Ini yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah. Ma qad salima min syabahil harfi min al-jumlati sabiqati. Nah. Kalau mu'rab itu ma qad salima, apa yang selamat dari keserupaan harf. Kalau disebutkan ini mabnil asma, berarti apa? Malla. Malla yaslima min syabahil harfi. Kalau di sini apa? Maqad salima. Apa yang selamat dari keserupaan harf? Berarti yang enggak selamat itu mabni. Karena apa? Ada kemiripan. Kalau yang selamat dari kemiripan itu mu'rab. Paham di sini? Nah, makanya di sini jelaskan maqad salima min syabahil harfi min al-jumlat sabiqah. Ini na'rifu an tariqil mafhum. Kenapa? Mafhumnya tentang harf, Mas. Wahuna arafna an tariqil mantuk, dan kita tahu di sini dari apa? Metodologi mantuk. Wa dalalatul bil mantuqi aqwa min dalalatil mafhum. Nah, pertanyaan anak. Huna arafnahu an tariqil mantuq. Huna di sini mana? Huna di sini adalah tentang ini mas. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Ini kalau antum lihat dari sebelumnya ya. Ini tentang apa? Arafnahu an tariqil mantuq. Kita mengenalnya dari metodologi mantuk. Nah, sekarang ana tanya arafnahu an tariqil mantuq. Hunya itu di mana, Mas? Arafnahu. Ini di mana? Pertanyaan ana. Yang mana, Mas? Kok bisa? Anna kauna na'rifu anna mu'rab al-asma'i ma qad salima min al-am. Sedangkan ma qad salima min syabah al-harf min al-jumlati as-sabiqati innama na'rifu an tariq al-mafhum. Ini dari jalan mafhumnya, Mas. Wa huna 'arafnahu an tariq al-mantuq. Kalau antum faham paragraf itu benar-benar dengan pemahaman, antum akan bisa membedakan mu'rab dan mabni, Mas. Gampang. Apa enggak? Berarti enggak. Apa sih? Lebih itu. Ini loh pertanyaan anak. Wa huna 'arafnahu an tariq al-mantuq. Hunya itu di mana? Oh mas, maqad salima min syabah al-harfi. Ini maqad salima min al-harfi. Maqad salima min al-harfi min jumlati sabiqati. Min al-jumlati sabiqati. Innama na'rifu an tariqil mafhum. Kita mengetahuinya dari metodologi apa? Mafhum. Wahuna di sini, ya, arafnahu an tariqil mantuq. Kita mengetahuinya dari metodologi mantuk. Ya, jadi di sini yang mana nih, arafnahu an tariqil mantuq, mana itu? Paham nggak pertanyaan Nana? Hah? Ayah yang mana mas? 18 nih, 18. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Min syabahil harfi ka ardin wa suma. Ya. Jadi di sini mafhumnya antum lihat di sini Mas. Wa mabni li syabahi min al hurufi mudni. Dan di sini wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Nah, wa huwa mafhum min qawlihi. Jadi mu'rabul asma' ma qad salima di sini mafhumnya dari apa? Dari perkataan wa mabni li syabahi min al-hurufi mudni. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini wa mu'rabun. Ya. Di sini mu'rabun mu'rabun ya mu'rabun laisa li syabahin minal hurufi mudni. Mu'rab itu bukan karena keserupamaan dengan huruf. Ah, ini mafhumnya dari ini mas. Mafhumnya dari ini. Maka ditulis apa? Mu'rabul asma'i qad salima. Qad salima. Qad salima dari apa? Minal hurufi mudni. Faham? Karena disebutkan di sini apa? Min syabahil harfi ka ardin wa suma. Ini kan disebutkan wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Apa yang benar-benar di sini selamat? min syabahil harfi, dari keserupaan dengan harf, ka ardin wa suma, seperti ard dan suma. Nah, oleh karena itu di sini ana jelaskan wa mu'rabul asma'i qad salima wa huwa mafhum min qawlihi. Ini mafhum dari perkataan ini, Mas. Nah, sedangkan ini ya. Ini kan na'rifu an tariqil mafhum. Mafhum yang mana? Mafhum dari yang ini, Mas. Nih. Antum buka ini, Mas. Nah, ana teruskan nih. Teng. Paham enggak? An tariqil mafhum maksudnya mafhum dari wa mabni li syabahi min hurufi mudni. Nah, sedangkan wahuna di sini tuh ya ini, Mas. Ini wa mu'rabul asma'i qad salima. Mu'rab itu adalah isim yang benar-benar selamat, Mas. Selamat dari keserupaan harf. Maka disebutkan qad salima min syabahil harfi. Ini huna arafnahu an tariqil mantuq. Kita mengetahuinya ini tariqil mantuq. Mantuqnya yaitu mu'rab. Ngerti enggak? Sehingga di sini wa dalalatul bil mantuq dan pendalilan mantuq itu jauh lebih kuat dari dalalatul mafhum. Jadi mafhumnya di sini adalah mafhum tentang wa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Karena kebalikannya, Mas. Paham? Kalau yang di sini wa mu'rabul asma'i qad salima min syabahil harfi, ini mantuknya. Enggak perlu diterjemahkan lagi atau tidak perlu dibalik lagi. Karena apa? Mabninya sudah dijelaskan. Kalau yang ini kan kita awalnya menjelaskan tentang mabni. Kalau mu'rab itu apa? Kebalikannya dong. Paham enggak? Kayak misalnya apa? Itu Mas Catur. Ya. Yang lainnya yang enggak pakai jenggot berarti bukan Mas Catur. Ini bukan Mas Catur nih. Ada jenggot. Ya nanti kasih jenggot sedikit. Kalau membalik. Ada ya, siap. Ini contoh saja, Mas. Yo, percaya. Paham enggak? Jadi karena apa? Karena mu'alif di sini pertama menjelaskan tentang mabni. Maka ketika menjawab mu'rab ini sebagai bentuk mafhumnya dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu apa? Kebalikan dari mabni li syabahi min hurufi mudni. Ah, ini mafhumnya. Karena apa? Wa huwa mafhumun min qawlihi. Antum ingat tuh. Ini mafhum dari perkataan ini. Sedangkan ini sendiri ketika tidak kemudian dibandingkan dengan mabni, karena mabni sudah didefinisikan, maka mu'rab definisinya itu-itu aja. Paham enggak? Paham. Ma qad salima min syabahil harfi. Itu mantuknya. Paham? Nah. Kalau mafhum, maka antum harus tahu mafhum dari yang mana dulu. Kalau mantuk, ya itu. Definisinya ya itu. Paham? Mulai mudeng. Ewa. Jadi ana ulangi lagi. Kenapa di sini disebutkan ada mantuk dan ada mafhum? Fahmul mantuk ini adalah definisi itu sendiri. Ketika tidak dikontradiksi dengan yang lain. Tapi definisi mafhum itu adalah definisi yang ketika itu dikontra dengan yang lain. Itu kesimpulannya, Mas. Karena apa? Pertama, yang dibahas di sini mabni dulu, baru mu'rab. Ya kok enggak? Mu'alif di sini menjelaskan apa? Wa mabni itu mabni dulu, baru mu'rab. Maka ketika mabni dibandingkan dengan mu'rab, maka mu'rab adalah mafhumnya ini. Karena dia dikontra. Tapi ketika mu'alif menjelaskan mu'rab, enggak perlu lagi dikontra dengan mabni karena mabni sudah dijelaskan. Paham? Sehingga murab ini sendiri definisinya ya definisi itu sendiri, enggak perlu kemudian dikontrakan dengan definisi mabni karena definisi mabni sudah dijelaskan. Kalau kita membahas murab berdasarkan kontranya mabni, maka itu apa? Mafhum. Tapi kalau definisi itu sendiri, maka itu namanya mantuk. Ya semoga antum bisa mantuk-mantuk, Mas. Al-wajhus tsani innama ya dzakara al-mu'raba huna li tawti'ah wa tamhid. Ini berapa menit, Mas? Uy, satu jam, Mas. Berarti asik ya, mantuk mabum aja wis. Marake ngene-ngene, Mas. Ya. Coba antum pahami paragraf itu saja dengan izin Allah azza wajalla, nanti antum akan paham secara keseluruhan. Insyaallah naqtafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.